Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan juga sekaligus belajar mendengarkan kajian dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya, Jumat yang lalu, kita membahas tentang beberapa jenis dari ilmu sihir. Di antaranya adalah ilmu nujum. Termasuk dari bagian dari ilmu sihir. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihir, zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada mazada. Semakin banyak ilmu nujum yang dia pelajari, dan maka semakin banyak pula ilmu sihir yang dia pelajari. Telah kita jelaskan ilmu nujum itu ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah ilmu at-taisir, dan yang kedua adalah ilmu ta'thir. Adapun ilmu taisir yang berkaitan dengan ilmu nujum adalah ilmu mempelajari ilmu nujum dalam rangka untuk mempermudah dalam menentukan arah. Misalnya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini dibenarkan. Bahkan dalam satu keadaan bisa dijadikan barakallahu fikum, bisa dikatakan sebagai sesuatu yang diharuskan mempelajari ilmu nujum dalam rangka at-taisir. Salah satu contohnya adalah dalam menentukan arah. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan juga salah satu fungsi Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nujum, bintang-bintang, barakallahu fikum, adalah sebagai tanda. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan sungai-sungai, gunung-gunung di daratan, barakallahu fikum, yang dengannya seseorang bisa menentukan arah. Kalau sudah melewati bukit ini berarti sudah sampai di daerah fulan. Sebelah kiri dari bukit ini adalah arah menuju ke daerah fulan. Sebelah kanannya demikian dan demikian. Kalau sudah menemukan sungai ini, barakallahu fikum, maka sebentar lagi akan dekat sampai pada tujuan. Dalam rangka menjadikannya sebagai alamat, sebagai penunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan begitu pula, di atas langit sana ada bintang-bintang yang Allah ciptakan dalam rangka untuk kaum muslimin, hamba-hamba Allah, para manusia bisa menentukan arah. Inilah yang disebut dengan ilmu taisir, mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan dalam rangka at-taisir, mempermudah urusan. Mempermudah urusan. Yang seperti ini diperbolehkan, bahkan dalam satu keadaan bisa dikatakan menjadi sebuah keharusan. Nah, jenis yang kedua adalah ilmu ta'thir. Inilah yang tidak diperbolehkan. Mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan. Barakallahu fikum. Yang mana ilmu perbintangan ini dijadikan sebagai sebab olehnya untuk penentuan-penentuan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Baik itu terkait dengan keberuntungan dan kesialan dirinya sendiri atau orang lain. Baik terkait dengan barakallahu fikum cuaca yang terjadi di muka bumi dan seterusnya. Nah, sehingga di dalam sebuah hadis termasuk di antara ucapan orang-orang musyrikin, mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami diberikan hujan. Kami dituruni hujan. Barakallahu fikum dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Ketika dia melihat bintang ini, bintang tertentu, barakallahu fikum, dia mengatakan bahwa ini sebab akan terjadinya hujan dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan sihir. Perbuatan sihir. Sehingga oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kami dituruni hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka orang seperti ini adalah orang yang kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang. Barakallahu fikum. Dia menjadikan ilmu perbintangan, barakallahu fikum, di atas langit sana sebagai tanda akan kelahiran dan kematian seseorang. Maka yang seperti ini juga termasuk dari bagian ilmu sihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma ayatani min ayatillah. Allah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang matahari dan bulan, sesungguhnya kedua-duanya adalah tanda kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana barakallahu fikum, keduanya tidak terjadi gerhana terhadap keduanya dikarenakan kematian seseorang atau kelahiran dari seseorang. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang ilmu nujum yang dimaksud oleh An-Nabi, faqad iktabasa su'batan minas sihir. Tidak semua dari ilmu nujum itu dilarang. Ada yang diperbolehkan, yaitu ilmu at-taisir, untuk mempermudah urusan. Adapun ilmu ta'thir athar, memberikan pengaruh, memberikan dijadikan sebagai sebab akan terjadinya kejadian-kejadian di alam semesta ini, maka ini dinamakan dengan ilmu ta'thir. Dan ini bagian atau termasuk dari ilmu sihir yang dilarang di dalam syariat ini, yang mana pelakunya termasuk di dalam 7 orang yang akan binasa. Kemudian barakallahu fikum, Asy-Syaikh menyebutkan dalil berikutnya, man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaka syai'an wukila ilaihi. Dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, barang siapa yang mengikat sebuah ikatan, buhul itu biasanya diikat, nah, di dalam secarik kain atau benda tertentu, kemudian diikat, yang mana isinya macam-macam, bisa dari rambut, nah, rambut yang dimiliki oleh korban yang terkena sihir atau yang lainnya, tergantung persyaratan yang diinginkan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Nah, itu semua hanyalah sebuah persyaratan yang diinginkan oleh syaitan. Summa aqada uqdatan. Barang siapa yang mengikat buhul, kemudian dia meniupkan padanya meludah nafasa, meludah tanpa mengeluarkan air liur. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Faqad sahara, maka dia telah melakukan perbuatan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan perbuatan sihir, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka urusannya akan digantungkan kepada benda yang mana dia bergantung dengan benda tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya, dan urusannya na'am diserahkan kepada benda yang dia jadikan sebagai sandaran. Barakallahu fikum. Dha'ufa talibu wal matlub. Sama-sama lemah, sama-sama tidak berdaya. Baik yang diibadahi, yang dijadikan sebagai barakallahu fikum sesuatu yang dengannya dia bergantung, atau barakallahu fikum orang yang bergantung kepadanya. Dha'ufa talibu wal matlub. Dua-duanya lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan hadis berikutnya, wa an ibni Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adh hiya an-nabimatu al-qalatu bainan nas. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, maukah kalian untuk saya beritakan atau saya kabarkan kepada kalian tentang al-adh? Naam. Nabi mengatakan kepada para sahabat, naam, maukah kalian? Ketahuilah, maukah kalian untuk saya beritakan kepada kalian tentang al-adh? Kemudian Nabi melanjutkan, hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Al-adh itu adalah an-namimah, mengadu domba. Al-qalatu bainan nas, menukilkan ucapan di antara orang-orang. Nah, dengan tujuan untuk barakallahu fikum merusak hubungan antara merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Menukilkan ucapan fulan kepada fulan, menukilkan ucapan alan kepada fulan. Inilah yang disebut dengan al-adh, dan itulah yang disebut dengan an-namimah, mengadu domba. Barakallahu fikum. An-namimah termasuk dari kabiratun min kabairidz-dzunub. Termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Barakallahu fikum. Yang mana pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya akan mendapatkan siksaan bahkan di alam kubur. Bahkan di alam kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, naam, Nabi diceritakan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Nabi melewati dua buah kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ketahuilah bahwasanya dua orang penghuni kuburan ini sedang disiksa di alam kuburnya. Dan tidaklah mereka itu disiksa lantaran suatu yang besar, suatu perkara yang besar menurut mereka berdua. Nah, Karena di dalam urusan agama ini, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, tidak ada yang kecil, semuanya itu besar. Barakallahu fikum. Terkait dengan kabirah, tidak ada yang kecil, semuanya itu besar. Nah, akan tetapi menurut mereka ini hanyalah hal sepele. Dan inilah, barakallahu fikum, merupakan sebuah penyakit yang berbahaya, menyepelekan sebuah dosa. Menyepelekan sebuah dosa itu merupakan suatu penyakit yang sangat berbahaya. Betapa banyak dari umat manusia, bahkan dari kaum muslimin, yang menyepelekan sebuah dosa. Menyepelekan sebuah dosa ini adalah bagian dari pelanggaran dan termasuk di antara dosa. Nabi mengatakan, "La tahkiranna minadz-dzunubi syai'an." Jangan sekali-kali kalian menyepelekan sebuah dosa. Jangan. Nah, sehingga oleh karena itu dikatakan oleh barakallahu fikum Anas bin Malik, nah, innakum lata'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum. Sungguh kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian mengira itu hanya perbuatan yang halus dan tipis. Nah, kalian menganggapnya itu suatu hal yang ringan. Wa in kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dahulu pada zaman Nabi kami menganggapnya itu bagian dari dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu salah seorang salaf mengatakan, la tanzur ila sughril khati'ah walakin unzur man asaita. Jangan kamu melihat kecilnya sebuah dosa yang kau perbuat, tapi lihat kepada siapa kamu melakukan pelanggaran. Kepada Allah Rabbul Izzah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, nam yang mulia, namanya mulia, sifat-sifatnya, yang memiliki makhluk-makhluk yang besar. Naam, semuanya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil semuanya. Bahkan langit dan bumi ini nanti di akhirat, di akhir zaman, semuanya dilipat di dalam genggaman Allah. Langit yang 7 semuanya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Bumi semuanya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digenggam dengan tangan kirinya. Nah, barakallahu fikum, dengan tangan kirinya. Kecil di hadapan Allah Azza wa Jal, sangat kecil. Sehingga oleh karena itu kita itu melihat kepada siapa kita melakukan dosa. Nah, kepada Allah. Sehingga dengan itu kita tidak menyepelekan dosa. Kadang orang, na'am, barakallahu fikum, menganggap dia sadar dia melakukan dosa, akan tetapi dia memiliki sebuah pemikiran, saya ini diampuni oleh Allah dengan banyaknya saya sedekah, dengan saya melakukan ini dan itu segala macam, buktinya Allah itu sayang kepada saya, buktinya rizki saya selalu dilapangkan oleh Allah. Nah, selalu dilapangkan, saya selalu dikasih kesehatan. Naam, barakallahu fikum, usaha saya lancar dan halal insyaallah, kata dia. Naam, barakallahu fikum, tidak sadar padahal mungkin saja ini adalah istidraj. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mengulur waktu, barakallahu fikum. Naam, sampai pada saatnya dia semakin terlena dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab. Naam, menimpakan azab kepadanya sementara dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah dari perbuatan dosa, jangan sampai kita menyepelekan. Naam, perbuatan dosa apapun, siapapun, baik yang berbicara di sini, nam ataupun kita semua yang hadir di sini, kita semuanya terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Nah, kita disuruh untuk kembali bertaubat kepada Allah dengan melakukan amal soleh dan berserah diri kepadanya dengan setulus-tulusnya. Barakallahu fikum. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan hadis yang terakhir kita baca tentang an-namimah. Insyaallah akan kita sampaikan lagi atau kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.